بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا Para pemirsa SNTV, para alikhwat wal akhwat fillah, malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab buah karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Ad-Da'wah Dawa'. Dan kita masih membahas tentang efek maksiat. Malam hari ini kita akan lanjutkan pada fasal yang baru, berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun, fasal. Wa minha, dan dia terdampak maksiat, أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. Dampak maksiat, bahwasanya maksiat ini akan menanam maksiat yang lain, akan melahirkan maksiat yang lain. Setiap maksiat melahirkan maksiat berikutnya, sehingga berat bagi hamba untuk dapat meninggalkannya kelak. Berat bagi hamba untuk dapat keluar daripadanya. Ini efek maksiat. Sebagaimana kebaikan akan melahirkan kebaikan, maka kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan. Setiap dosa kecil akan menggiring kepada dosa besar. Dosa besar menggiring kepada kekufuran. Sebagaimana ketaatan meski kecil sedikit akan menggiring kepada ketaatan yang lebih besar. Kama qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, inna min uqubati sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Hukuman bagi kemaksiatan, hukuman bagi keburukan adalah keburukan yang terlahir setelahnya. Wa inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha, sebagaimana buah daripada kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Fal'abdu idha amila hasanatan qalat ukhra ila janibiha. I'malni aydhan. Apabila seorang hamba melakukan satu perbuatan baik, niscaya akan berkata, perbuatan baik yang lain aku juga kerjakan. Karena tersenyum berjumpa dengan orang karena berharap pahala daripada Allah SWT, itu kebaikan. Akan menggiring kepada kebaikan lain. Dari senyum, salam, salam kebaikan. Dari salam, tegur sapa, menyambung silaturahmi, kebaikan. Ya. Maka setiap kebaikan jika kita kerjakan, dia akan memanggil kepada kebaikan berikutnya. فَإِذَا عَمِلَهَا قَالَتِ الثَّانِيَةُ كَذَلِكَ. Jika amalan yang kedua ini dia lakukan, maka akan menggiring pula kepada amalan ketiga. Subhanallah. وَهَلُمَّا جَرَّتْ. Begitulah seterusnya. Ya, kerjakan sholat fardu, lambat laun dia akan berupaya mengerjakan sholat sunat rawatib, lambat laun akan mengerjakan sholat qiyamul lail, sholat witir, dan semacamnya. فَتَضَعَفَ الرِّبْحُ, dan dampaknya adalah keuntungan akan dia peroleh berlipat-lipat. وَتَزَيَدَتِ الْحَسَنَاتِ, maka bertambah-tambahlah kebaikan demi kebaikan. Maka jangan pernah anda lagu berbuat kebaikan, buatlah meski kecil. Ya, nampak ada kotoran. Misalnya ada kuku yang kuku orang potong kuku di masjid. Nampak ada di karpet, ambil, buang. Letak dalam tisu, nanti buang. Ini kebaikan. Jangan sepelekan. Kata Nabi yang mulia SAW, di antara amal akan dilihat orang sekelak di hari kiamat adalah orang ya yang menimbun dahak di masjid. Ya. Allahu Akbar. وَكَذَلِكَ جَانِبُ السَّيِّئَاتِ أَيْضًا. Demikian pula sebaliknya, kebaik keburukan. Ya, setiap kali keburukan yang terwujud akan melahirkan keburukan yang kedua. Keburukan kedua melahirkan keburukan ketiga. Begitulah seterusnya. حَتَّى تَصِيرَ الطَّعَاتُ وَالْمَعَاسِ هَيْئَاتٍ رَاسِخَةً وَصِفَاتٍ لَازِمَةً وَمَلَكَاتٍ ثَابِتَةً. Hingga akhirnya, kalau dibiasakan kebaikan, terus-menerus dia berbuat, jadilah kebaikan sesuatu yang melekat dengan dirinya, dengan pribadinya, menjadi karakternya, menjadi sifat yang melekat dirinya dengan dirinya, tak bisa dia tinggalkan. Allahu Akbar. Orang terbiasa qiyamul lail, apabila dia terluput, dia merasa tak nyaman. Subhanallah. Orang terbiasa menimba ilmu ketika tak menghadiri kajian ilmu, merasa hatinya tak nyaman. Orang terbiasa bersedekah, jika dia tak bersedekah, hatinya tak nyaman. Subhanallah. Lambat laun semua kebaikan menjadi karakter baginya. Demikian pula keburukan. Mencuri sekali walaupun dia sedikit, lambat laun bertambah menjadi kebiasaan. Hingga akhirnya kalau tak mencuri, stres. Sehingga melekatlah dengan dirinya penyakit mencuri. Ya dan billah. Ya. Namanya penyakit kleptomania. Ingin memiliki apapun yang dimiliki orang. Subhanallah. Tak peduli apakah penting baginya, tak penting, tetap dia berusaha mencuri. Kesenangannya ada pada mencuri. Begitulah semua kemaksiatan. Jadi suatu karakter bagi dirinya. Falau attal al-muhsinu ta'ata la dhaqat 'alayhi nafsuhu. Sekiranya ada orang yang berbuat kebaikan, kemudian tidak dia buat perbaikan, hatinya akan menjadi sempit. Sebagaimana kita begitu sedihnya mendengar azan dikumandangkan di masjid, tapi kita tak bisa sholat ke masjid. Hati kita sedih, sempit hati kita, tapi karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala, berusahalah kita sabar menerima ketentuan tersebut. Allahu akbar. وضاقت عليه الارض بما رحبت, akan menjadi bumi ini sempit baginya kalau tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Subhanallah. واحس من نفسه بانه كالحوت اذا فارق الماء. Orang yang terbiasa berbuat kebaikan kemudian dia tinggalkan, dia merasa bagaikan seekor ikan yang dikeluarkan dari dalam air. Ikan ini jika dikeluarkan dalam air lama, dia akan mati. Dia akan sesak napas. Ya. Akhirnya mati. Demikian juga lah orang berbuat kebaikan, jika tak dia lakukan, subhanallah, betapa sempit baginya bumi. Subhanallah. Karena menjadi kebiasaan baginya. Hatta yu'awidaha, sehingga dia kembali melakoninya. Kalau tak dia lakoninya, sempit hatinya. Subhanallah. Anda yang terbiasa sholat, sekiranya sholat Anda terlambat, stres. Sekiranya waktu sudah hampir keluar, Anda belum lagi melaksanakan sholat, hati Anda sempit. Padahal ada halangan-halangan, uzur syar'i, safar dan semacamnya. Hati Anda sempit. Fataskuna nafsuhu wa taqurru 'ainuhu. Akhirnya, ketika dia kembali melakukan kebaikan, tenanglah jiwanya, tentramlah hatinya. Walau attal al-mujrimul ma'siyata, sebaliknya jika seseorang yang terbiasa melakukan kemaksiatan meninggalkan maksiat tersebut, wa aqbala 'ala at-ta'at, berusaha dia berbuat ketaatan, la dhaqat 'alaihi nafsuhu, sempit hatinya berbuat ketaatan. Berat bagi orang berbuat maksiat, untuk berbuat taat itu berat sekali. Subhanallah. Karena itulah orang-orang pelaku maksiat tak akan nyaman dalam majlis-majlis orang yang taat. Tak nyaman di masjid, kecuali ketika dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, masih dalam gelimang maksiatnya, tak ada keinginan tobat, tak akan mungkin dia bisa menjejakkan kaki di masjid. Subhanallah. Kenapa? Dhaqat. Dhaqa sadru, hatinya, dadanya menyempit. Wa a'yat 'alaihi madhahibuh, berat bagi anggota tubuhnya. Hatta yu'awidaha, sehingga akhirnya dia kembali berbuat maksiat. Karena itulah tak banyak orang berhasil dalam hijrah meninggalkan maksiat kepada taat. Tak banyak yang berhasil. Baru sebentar berjalan, tak sanggup dia meninggalkan kebiasaan rutinnya bermaksiat. Kembalilah kepada jalan lamanya. Allah musta'an. Hatta inna kathiran min al-fusaqi la yuwaqi'u al-ma'siyata min ghairi ladzatin yajiduha. Bahkan sebagian orang yang telah terbiasa dengan maksiat tetap melakoni maksiat tersebut tanpa merasakan sedikit jua pun lagi nikmat maksiat itu. Allahu Akbar. Karena menjadi kebiasaan, rutinitas yang tak bisa ditinggalkan. Subhanallah. Orang yang terbiasa berzina, kadang-kadang sudah hilang baginya nikmat berzina, tapi harus dia lakoni karena sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Subhanallah. Tak nyaman. Sebagaimana saya berikan perumpamaan, kita terbiasa dengan makan. Makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Apabila kita tak makan, subhanallah, Ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Kita terpaksa harus makan. Walaupun terkadang kita tidak lagi merasakan nikmatnya makan tersebut. Tapi karena rutinitas, kebiasaan, jika tinggalkan ada sesuatu yang hilang. Begitulah dengan maksiat. Allahu Akbar. Wala da'iyah ilaiha. Ya. La yuwaqi'un ma'asyata min ghairi ladzatin yajiduha wala da'iyatin ilaiha. Bahkan dia tak perlu pun berzina, tak ada kebutuhan, tetap dia berzina. Tak ada kebutuhan mencuri, tetap mencuri. Kenapa? Menjadi kebiasaan baginya. Illa lima yajiru minal alami bimufaraqatiha. Kenapa dia kembali kepada perbuatan maksiat? Karena dia merasakan betapa sedihnya dirinya, betapa sakitnya jiwanya meninggalkan rutinitas yang telah dia lakoni tersebut. Allahu Akbar. Bukan mudah bagi para pelacur meninggalkan kebiasaannya melacurkan dirinya. Berat. Koruptor pun demikian, terbiasa korupsi sedikit demi sedikit. Berat. Berat baginya. Subhanallah. Kama sarraha bidzalika Syekhul Qaum Al-Hasan Ibn Hani haitsu yaqul, sebagaimana salah seorang penyair yang telah terbiasa dengan maksiat ini menyebutkan syairnya yang senantiasa dengan minuman-minuman keras, khamar tak dapat ditinggalkan, dia berkata, wa ka'sin syaribtu 'ala ladzatin wa ukhra tadawaitu minha biha. Hanya satu gelas yang ku nikmati ketika meminum khamar. Adapun yang lainnya, gelas kedua, ketiga, keempat, semuanya aku anggap bukan untuk melepaskan dahagaku, tapi menjadi penawar bagi obatku. Subhanallah. Orang yang terjebak dalam narkobah, ya dan billah, tak bisa dia tinggalkan. Subhanallah. Kalau dia tinggalkan narkobanya stres, bahkan dia mampu melakukan apapun untuk mendapatkan narkoba tersebut. Mencuri, merampok, membunuh. Subhanallah, banyak para tukang-tukang begal, perampok-perampok yang mereka memulai dari narkoba. Subhanallah, terbiasa candu karena kebutuhan, disuruh merampok-merampok, membunuh-membunuh, tak peduli. Fakanat dawai wahia da'i bi'ainihi, katanya, khamar itulah, dialah penawarku dan dia jugalah penyakitku. Kama yatadawa syaribul khamri bil khamri, sebagaimana peminum khamar akan menjadikan khamarnya sebagai terapinya sendiri. Subhanallah. Orang yang terbiasa dengan misalnya ekstasi, misalnya dengan macam-macam, morfin, ganja, itu penyakitnya, itulah obatnya. Dia tahu kan sakit. Subhanallah. Stres. Ya, dengan sebab tersebut. Ketika meninggalkannya semakin stres. Berapa banyak orang yang ingin meninggalkan merokok, karena merokok itu maksiat. Tahu dia resikonya, tapi berat meninggalkan maksiat merokok ini. Kenapa? Menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Wala yazalu 'abdu yu'ani tha'ah wa ya'lafuha wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilallahu subhanahu bi rahmatihi 'alaihi al-mala'ikata ta'uzzuhu ilaiha azza. Begitulah seorang hamba dalam proses berusaha berbuat ketaatan. Terus dia upayakan berbuat taat. Akhirnya dia pun berupaya untuk melakoninya, merutinkannya, mencintainya. Akhirnya dia dapat mengalahkan segala sesuatu daripada ketaatan tersebut. Prioritas utamanya adalah ketaatan kepada Allah SWT. Ketika dia telah menjadikan ketaatan prioritas pertamanya, Allah akan kirimkan kepadanya malaikat dengan rahmat Allah, ta'uzzuhu ilaiha azzan, yang malaikat tersebut akan membantunya, memberikan berbagai macam bentuk bisikan-bisikan agar dia mudah dalam mengamalkan ketaatan tersebut. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Kita selalu sekarang dalam kondisi kita dalam inkubasi, ya. Kita dalam keadaan diperintahkan penguasa untuk berdiam di rumah. Berat kita mendengar adzan, tak mendatanginya berat. Subhanallah, sempit dada kita. Kadang-kadang menangis hati kita. Kebiasaan rutin kita setiap maghrib datang bersimpuh di kajian bersama-sama berjamaah sholat. Itu semua kebiasaan rutin tiba-tiba dipangkas, hilang. Berat bagi kita. Subhanallah. Begitulah kira-kira. Meninggalkan suatu rutinitas yang telah kita biasakan. Demikian juga orang yang berhijrah. Awal berhijrah itu berat. Banyak orang yang berhasil dalam rijal, tapi tak sedikit yang gagal. Kenapa? Tak sanggup untuk melakoni kebiasaan baiknya. Adanya kawan-kawan yang menyuruh kepada masa-masa lalunya. Subhanallah. Akhirnya kembali ke masa lalu. Kembalilah dalam gelimang maksiat. وَتُحَرِّضُهُ عَلَيْهَا وَتُزْعِجُهُ عَنْ فِرَوْشِهِ وَمَجْلِسِهِ إِلَيْهَا. Sehingga malaikat senantiasa akan memotivasinya untuk berbuat taat, mengganggunya daripada kesantaian di atas buah pembaringan, di atas kasurnya, membangunkannya dari tempat duduknya agar berdiri, berwudu, melaksanakan qiyamul lail. Subhanallah, berat. Qiyamul lail berat. Mintalah kepada Allah agar Allah mudahkan kita mengerjakannya. Subhanallah, berat. Di awal-awalnya berat, tapi sudah menjadi kebiasaan rutin. Subhanallah, Allah akan mudahkan. Demikianlah segalanya. Salat berjamaah berat, mendatangi salat itu berat, menimba ilmu berat. Semuanya berat, kebaikan itu berat. Tapi lambat laun menjadi ringan, lambat laun menjadi darah daging yang tak bisa kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, kita sakit karenanya. Subhanallah. Wala yazalu ya'laful ma'asi wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilallahu alaihi syayatin fata'uzzuhu ilaiha azza. Sebaliknya, orang yang terus menerus berbuat maksiat satu, berbuat maksiat kedua, ketiga, akhirnya dia mencintai maksiat tersebut. Akhirnya dia menjadikan maksiatlah prioritas hidupnya. Ketika itu Allah akan kirimkan kepadanya syaitan-syaitan yang akan membisikkan kepadanya, mendukungnya agar terus-menerus dalam gelimang maksiat. Iyadan billah. Fal awal qawwa junda ta'ati bil madad. Fasaru min akbari awanih. Yang pertama, tentara-tentara ketaatan Allah Subhanahu wa taala memberikan baginya berbagai macam bantuan, motivasi agar dia berbuat kebaikan. Fasaru min akbari awani, akhirnya jadilah malaikat-malaikat utusan Allah ini menjadi penolong-penolongnya. Malaikat yang sentiasa mendoakan agar Allah beri kepadanya petunjuk, kemudahan dalam berbuat kebaikan, kemudahan dalam menimba ilmu. Lihatlah rahmat Allah SWT. Tiap kali seorang hamba duduk majlis ilmu, datanglah malaikat-malaikat mendoakannya. Allahu Akbar. Ya, begitulah seterusnya. Wahada qawwa jundal ma'asiyah bil madad. Sebaliknya yang kedua ini, ya, tentara-tentara syaitan yang senantiasa menginspirasikan baginya keburukan menjadi tentara-tentara yang mendukungnya. Fakanu a'wanan alaihi. Jadilah tentara-tentara ini menjadi penolong-penolongnya yang memberikan inspirasi baginya untuk terus konsekuen dengan maksiatnya. Wallahul musta'an. Demikianlah materi yang kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah tabaraka taala, di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan ya efek-efek maksiat ya yang lainnya. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita menghadapi pengurus dan imam masjid yang tidak mau mengindahkan himbauan pemerintah untuk sholat jemaah di rumah? Allah musta'an. Musibahnya di negeri kita ini hanyalah berupa anjuran yang tidak ditegaskan, oleh karena itulah berat. Kemudian tidak sampainya kepada masyarakat dampak fatal daripada pengaruh virus corona ini. Kita melihat di negeri kita ini, subhanallah, ya Batam khususnya, seolah-olah tak ada kejadian, tak ada virus corona, orang masih tersebar di mana-mana, berkumpul-kumpul di mana-mana, pasar-pasar ramai, semua ramai. Kenapa? Kurangnya edukasi, tak sampai ke mereka. Subhanallah, ya. Demikian juga dengan perkara taat, tak sampai kepada imam tersebut atau masjid tersebut, pengurus-pengurusnya, bahaya corona ini, dampak fatalnya, subhanallah. Mereka anggap ini hanyalah perkara-perkara yang remeh-temeh, subhanallah. Karena kurangnya ilmu mereka, wallahu musta'an. Ya, maka berat, kecuali jika ada memang ketegasan daripada penguasa kita. Kita lihat di sebagian negeri benar-benar diberlakukan jam malam. Di Saudi Arabia diberlakukan jam malam, jam 6 sore sampai 7 pagi tak ada orang keluar rumah. Subhanallah. Sebagian negeri kita lihat polisi-polisinya, polisi pamong prajanya memukuli orang-orang yang berkumpul di masjid-masjid. Subhanallah, mereka dipaksa untuk bubar. Harus ada tindakan tegas daripada penguasa. Ketika himbauan-himbauan tak diperdulikan, fallahul musta'an. Ya. Begitulah manusia. An-nasu a'da'u ma jahiru, orang-orang itu menjadi musuh bagi sesuatu yang tidak diketahui. Dianggap ini perkara main-main. Perkara gurau. Mereka masih menganggap aktivitas yang mereka lakukan, ya. Tak ada bagi mereka namanya social distancing, tak ada. Biasa saja. Subhanallah. Hanya kepada Allah SWT kita mohon ampunan. Semoga Allah SWT angkat musibah ini dan kita tidak tahu ke depan membaca bagaimana kondisinya. Allah musta'an, kita dengar sebagian negara-negara di Amerika sana, Amerika maupun Eropa sana sudah dahsyat keadaannya. Satu hari mungkin beratus orang yang mati. Subhanallah. Ya, ada yang satu hari 600 orang mati. Satu hari. Ya, Allah musta'an. Apabila Anda mampu memberitahukan kepada pengurus tentang bahayanya ini, dampaknya, fatalnya, sampaikan. Ketika Anda tak mampu, tak digubris, dan memang tak bisa kita paksakan karena kita bukan penguasa, Allah musta'an. Ya, cukuplah sudah apa yang menjadi kewajiban bagi kita. Ya. Pertanyaan kedua, bila kita bermajlis secara online, apakah kita juga mendapatkan keutamaan orang yang duduk di majlis ilmu? Ya, dengan niat. InsyaAllah setiap hari kita mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Mendapatkan keutamaan menimba ilmu karena itu telah menjadi kebiasaan kita dan kita meniatkan dalam hati kita. Subhanallah. Dengan niat itu tak pernah kita hilang segala macam ganjaran-ganjaran kebaikan. Dianggap salat berjamaah di masjid, dianggap sedang menghadiri kajian dengan niat. Ya. Apakah kita mendapatkan kiriman ampunan dari makhluk-makhluk laut dan dinaungi oleh para malaikat? Ya. InsyaAllah tabaraka ta'ala. Itulah rahmat Allah SWT. Seorang hamba yang tak mampu melakukan ketaatan karena ada halangan, Allah akan catatkan baginya pahala ketaatan tersebut tidak dikurangi sedikit jua pun dengan rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Ustaz, bagaimana sebagian orang menganggap wabah ini adalah merupakan candaan dan lawakan, Ustaz? Ya, ini kembali kepada tidak tahunya mereka dampak fatalnya. Subhanallah. Sebagian daerah kita ketahui Jakarta sudah begitu dahsyatnya. Allahu Akbar. Sudah banyak sekali menjadi daerah merah, lampu merah, yang tiap hari ada saja korban-korban jiwa. Yang paling dahsyat mendapat yakni musibah ini adalah para medis, para dokter. Tiap-tiap hari mereka ada yang meninggal. Subhanallah. Masih juga rakyat berkeliaran sana sini. Mereka tak tahu dampak fatalnya. Ketika sini wabah ini telah merajalela, dampak fatalnya adalah Subhanallah, rumah sakit tak akan dapat menampung. Tim medis pun demikian, dokter pun demikian. Allahu Akbar. Maka akan muncullah Italia kesekian, Amerika yang kesekian, Wuhan yang kesekian, karena dampak kebodohan kita. Tak mau tahu ketololan kita. Ya, mentertawakan, mengejek, menjadikan candaan. Ini ujian daripada Allah SWT yang harus berusaha kita untuk berdoa kepada Allah banyak-banyak agar Allah mengangkat ujian ini, beristighfar banyak-banyak. Subhanallah. Yang kedua, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, menjaga kebersihan diri kita, menjaga hubungan dengan manusia, tidak bercampur baur dengan manusia, ambil sebab-sebab semua, baik sebab syar'i maupun sebab duniawi, ambil. Subhanallah. Tak usah bersalam-salaman. Tak usah berpelukan. Jaga jarak ketika bertemu. 2 meter. Subhanallah. Jika tak ada hajat, tak usah keluar. Semuanya bagian daripada ikhtiar. Subhanallah. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Abu Ubaidah mengatakan, wahai Umar bin, kenapa Anda tak masuk saja ke dalam negeri ini? Kata Umar bin Khattab, wahai Abu Ubaidah, jika andai kata engkau disuruh menghadapkan pilihanmu kepada 2 pilihan, ada tempat-tempat yang di sana subur rumput-rumputnya, banyak tanam-tanamannya, dan ada yang kering kerontang, tak ada padanya tanam-tanam rumputan, kira-kira kemana akan kau bawakan kambingmu? Dia katakan, kepada rumput-rumput yang banyak, tanaman yang banyak. Ya, itu kata Umar bin Khattab, ah, itulah dia. Kita tahu ini musibah bercampur baur, ini dampaknya, ini efeknya. ya memutus mata rantai virus ini begini caranya. Kenapa, kenapa tidak kita lakukan? Kenapa tidak kita kerjakan? La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan yang terakhir pada malam hari ini, ya, mohon motivasinya Ustaz untuk kita-kita yang sekarang ini merasa futur, yang jauh dari majlis ilmu. Ketika kita sholat sendiri, kita merasa kurang semangat dan terkadang merasa lalai. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, inilah yang kita rasakan, jemaah hanimik Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada hakikatnya, di balik segala macam musibah itu terdapat padanya hal-hal yang positif jika kita bisa mengambil hikmahnya. Subhanallah. Ya, memang terasa tak nyaman sholat di rumah, tak menghadiri kajian. Ya, tapi dengan memperbanyak istighfar mau di rumah, sekaranglah waktunya kita yang menerapkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, waj'alu buyutakum qiblah, jadikanlah rumahmu itu sebagai kiblat. Wa aqimus shalah, tegakkan padanya sholat. Subhanallah. Sekaranglah kita menerapkan hadis Nabi SAW agar kita untuk tinggal di rumah. Subhanallah. Falyalzim baitahu. Ya, walyabki ala khati'atihi. Berdiamlah di rumah, tangisilah kesalahan-kesalahan. Sekaranglah kesempatan kita memperbanyak untuk berzikir kepada Allah di rumah. Ya. Memurojaah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghindari daripada maksiat. Sekaranglah masanya. Banyak-banyak istighfar, minta ampun, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini. Ustaz, sebagai ini pertanyaan yang terakhir, ya. Pada musim wabah ini, apakah ketika ijab kabul dalam akad pernikahan harus menjabat tangan kepada wali perempuan? Bagaimana solusinya? Tidak harus menjabat tangan. Ya. Tak harus dalam kondisi seperti ini. Yang jelas adalah ucapan dengan ucapan, ijab kabul dengan ucapan atau semakna dengannya. Ya. Kunikahkan engkau fulana, fulan bin fulan dengan putriku fulana, binti fulan dengan mahar sekian. Dia katakan ku terima nikahnya tanpa bersalam-salaman. Sah pernikahannya. Bukan menjadi suatu kewajiban bersalam-salaman dalam hal ini. Ya. Wallahu tabaraka taala alam. Demikian kajian kita malam hari ini. Subhanakallah bihamdika. Asyadu ala lantas. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.